بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسر وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال المصنف الحبيب عبد الله بن علوي الحداد نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الحج إنما يبر بالمال الحلال. Haji itu sesungguhnya hanya diterima dengan harta yang halal. Wa min akadil muhimmat alal musafir ilal hajj, termasuk sesuatu yang paling penting bagi yang berpergian untuk melaksanakan ibadah haji. Al-ijtihadu fi an yakuna zaduhu tayyiba, berusaha agar hendaknya bekal yang dia bawa, biaya yang dia keluarkan betul-betul dari harta yang halal. Wa nafaqatuhu halalan, dan nafkahnya pun hendaknya nafkah yang halal. Wal yahris kullal hirs ala zalik, maka usaha sebisa mungkin, seusaha mungkin untuk mendapatkan hal tersebut. Maka di sini kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pelajaran dan pengajian yang terakhir. Maka dalam haji ini terdapat di situ adab-adab, terdapat di situ perkara-perkara yang tidak sempurna haji tersebut, atau mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah haji seseorang tersebut jika perkara-perkara tersebut tidak dilaksanakan, tidak diamalkan, tidak diterapkan ketika dia mengamalkan ibadah haji. Yang pertama yang dikatakan di sini adalah hendaknya haji itu menggunakan harta yang halal. Sebisa mungkin, seusaha mungkin, ketika dia mengeluarkan biaya untuk ibadah haji, jangan sampai ada biaya tersebut dari uang yang syubhat, apalagi uang yang haram. Bukan hasil korupsi kemudian digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, bukan juga hasil menang lotre, menang undian, kemudian dia gunakan untuk haji, bukan habis dia sukses merampok bank, sukses mencuri uang, kemudian dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Harus kita ingat-ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah seorang hambanya kecuali dari halal. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala adalah baik dan tidak menerima ibadah kecuali ibadah yang baik. Ini yang dikatakan oleh Sahibuz Zubad. Yang mana Sahibuz Zubad dalam nazamnya beliau mengatakan, wa ta'atun mimman haraman yakulu mislu bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Orang yang makanannya haram, menggunakan harta yang haram, kemudian dia beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, mislu bina'i fawqa mawjin yuj'alu, seperti bangunan yang ditaruh, yang dibangun di atas air. bangunan ditaruh dan dibangun di atas air, gampang rubuh. Ketika dibangun pun ketika itu langsung rubuh. Artinya tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Jadi harus kita ingat-ingat ketika kita beribadah, mau itu ibadah puasa, mau itu ibadah sholat, mau itu ibadah sedekah, ataupun mau itu ibadah haji, apakah ibadah-ibadah tersebut kita gunakan dengan harta yang halal? Karena kita ibadah kan untuk mencari pahala. Kita ibadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kita menggunakan harta yang haram, harta hasil korupsi, harta hasil curian, haknya orang lain, apakah dengan itu kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan itu kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya tidak mungkin. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an dia mengatakan, "Man ata'a Allah bil malil haram fahuwa kaman yutahhir thawbahu bil bal an najis." Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan menggunakan harta yang haram, maka dia sama aja seperti seseorang yang bajunya najis, kemudian dia mau menyucikan bajunya dengan menggunakan air kencing. Bukan bertambah suci, tapi bertambah najis. Jadi ibadah menggunakan harta yang haram bukan bertambah dekat dengan Allah, bukan dia bertambah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi malah jauh, tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Malah yang dia dapatkan adalah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dia mengatakan dalam hadis kursinya, dalam ayat Al-Qur'annya, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul-rasulnya untuk mencari nafkah yang halal terlebih dahulu. Untuk mencari makanan yang halal terlebih dahulu, baru kemudian wa'malu shaliha. Kemudian setelah itu baru kamu berbuat amal soleh. Didahulukan di sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta yang halal, baru kemudian mencari untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ya, oleh karena itu sebisa mungkin ada uang yang halal murni, tidak ada subhatnya, celengi buat haji, buat ibadah, buat sholat, buat sedekah. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertama kali hendaknya seseorang berusaha untuk mencari harta yang halal untuk digunakan sebagai biaya untuk hajinya dia. Kemudian selain itu juga yang penting juga adalah al-ikhlas. Ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita katakan dalam salat kita, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Salatku, wa nusuki ibadahku semuanya, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ikrar, kita ucapkan itu setiap kali kita salat. Semua ibadah yang kita lakukan tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu tujuan Allah menciptakan manusia, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menciptakan manusia, kami tidak menciptakan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain. Seperti kita katakan pada pelajaran dan pengajian sebelumnya, Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan dalam hadisnya, "Idza kana akhiru zaman yakhrujun nasu ilal hajj arba'atu asnaf." Jika di akhir zaman nantinya akan ada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka ada empat golongan. Yang mana empat golongan ini semuanya tidak diterima haji mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang haji linuzha. Di antara golongan itu ada yang golongan mereka melaksanakan haji untuk rekreasi, untuk jalan-jalan, untuk liburan. Jadi haji ataupun umroh tujuannya liburan, tujuannya rekreasi. Ini sudah niat untuk melaksanakan haji bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berangkat haji, di hadapan kita itu amal-amal yang begitu banyak, yang begitu capek, yang membuat kita mendapatkan masyakkah, beban. Dan itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan kita niatkan untuk jalan-jalan, untuk rekreasi. Ada sekelompok seperti ini katanya Rasulullah SAW di akhir zaman nantinya. Ada lagi sekelompok yang nantinya mereka akan haji niatnya untuk tijarah. Niatnya untuk berdagang. Haji niat juga sekalian berdagang. Kadang-kadang ada di antara jamaah Indonesia ini yang bawa rokok berapa pak besar. Pak-pak besar itu dibawa. Karena Anas pernah mendapatkan ini. Ketika saya sendiri masih belajar di Madinah Al-Munawwarah, diketemu di situ dengan beberapa jamaah haji Indonesia, tahu-tahu mereka meminta kepada saya untuk menjualkan barang mereka. Apa yang tanya? Mau jual apa nanti? Saya bawa dagangan dari Indonesia. Apa? Rokok. Bawa berdus-dus rokok itu. Pak-pakan. La ilaha illallah. Sudah mau berdagang, yang didagangkan rokok lagi. Ini sudah hajinya, sudah haji ya apa ini? Sudah rokok itu sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia masih mau dagang lagi niatnya. Karena dia mau pulang. Tidak laku rokoknya ketika itu. Dia akan rugi banyak kalau tidak laku. Ada juga di antara mereka-mereka yang niat hajinya bukan untuk ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena mencari keuntungan duniawi. Ada lagi di antara mereka yang hajinya untuk masalah. Untuk meminta-minta. Ketika haji, mereka niatnya untuk meminta-minta. Ya, kalau zaman haji, Masya Allah. Itu di Saudi Arabia, di Makkah Mukarramah, ataupun di Madinah Al-Sarrafah. Orang yang meminta-minta di tengah jalan, membeludak. Dan meningkat sampai ratusan persen. Dan mereka dari orang-orang yang haji juga. Jadi mereka haji sekaligus minta-minta kepada orang-orang. Namanya orang yang haji, ketika itu suka sekali bersedekah, dapatnya banyak. Ya, yang niatnya seperti ini, dia pergi haji untuk meminta-minta. Mungkin karena hajinya dia hasil hutang, sekaligus meminta-minta kepada orang-orang di sana. Ini termasuk golongan yang tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin capek diri sendiri aja. Yang terakhir, golongan yang keempat katanya Rasulullah SAW yang hajinya tidak diterima adalah mereka yang haji riya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Quran langsung secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan atimul hajja wa atimul hajja wal umrata lillahi taala. Dan sempurnakan haji dan umrah lillahi taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sudah menjadi tradisi orang yang sudah melaksanakan haji di Indonesia ini dipanggil Pak Haji. Pak Haji, Kiai Haji. Yang mana kalau dia tidak dipanggil Pak Haji, kadang-kadang dia marah. Loh, kok itu manggil nama anak Muhammad? Anak ini haji, Haji Muhammad. Anak ini mengeluarkan duit puluhan juta, kok ente manggil anak Muhammad? Anak haji. Memang tujuan ente haji untuk dipanggil Pak Haji. Haji bukan niatnya untuk dipanggil Pak Haji. Rasulullah SAW haji. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lain juga haji. Apa dikatakan haji Sayyidina Abu Bakar, haji Umar bin Khattab? Mereka juga tidak dikatakan haji. Artinya apa? Mau orang manggil dia haji atau tidak haji, tidak usah susah. Tidak ada bedanya. Karena anak haji bukan untuk dipanggil Pak Haji. Bukan untuk dimuliakan, bukan untuk dipuji. Bukan untuk disebut kalau aku ini sudah pernah haji. Coba kita lihat. Ya, pernah Imam Sufyan Ats-Tsauri menghadiri undangan seseorang. Tatkala dikeluarkan makanan oleh sahibul bait, sahibul baitnya teriak-teriak meminta kepada keluarganya untuk dikeluarkan sufrah. Sufrah. Tahu sufrah? Ya. yang digunakan di bawah agar makanan tidak keleleran kemana-mana. Nah, dia mengatakan, ambilkan sufrah. Yang mana sufrah itu yang aku beli di waktu haji yang kedua ya, bukan haji yang pertama. Dia teriak-teriak seperti itu. Ambilkan sufrah, keluarkan. Yang anda beli waktu haji kedua ya, jangan haji yang pertama. Ada bau-bau riak di situ. Dia teriak-teriak di depan undangan, mengatakan haji yang kedua ya, bukan haji. Seakan-akan biar orang tahu kalau dia haji berapa kali. Kalau haji dua kali. Apa katanya Sufyan Ats-Tsauri? Miskin. Afsada hajjataihi bitilkal kalimah. Kasihan orang tersebut. Dia sudah memutus. Dia sudah menyia-nyiakan pahala dua hajinya. Karena hanya dengan ucapan tersebut. Hanya dengan ucapan tersebut. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dia menyia-nyiakan pahala dua hajinya sekaligus. Dia mengatakan yang haji kedua bukan haji yang pertama. Dengan sombongnya, dengan dia merasa atau ingin diketahui oleh para undangan kalau dia orang yang sudah melaksanakan haji dua kali. Ini juga yang perlu diingat. Karena ini ikhlas betul-betul sesuatu yang mahal harganya. Tidak gampang didapatkan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan as'adul asya allati tanzil minas sama'i ilal arad at-taufiq. Ya, wa afdalul asya allati tas'ad ilal minas arad ila sama' al-ikhlas. Sebaik-baik sesuatu yang turun dari langit ke bumi adalah taufik. Taufik, hidayat. Kalian tidak melakukan kebaikan apapun kecuali didahului oleh taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zikir, kita bisa hadir pengajian, kita bisa sedekah, melaksanakan kebaikan. Itu semuanya atas dasar taufik. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita hidayat, Allah yang memberi kita lintasan hati untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Jika tidak, tidak mungkin kita bisa melaksanakan amalan kebaikan apapun kalau tanpa taufiknya Allah Subhanahu wa taala, tanpa hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalulah kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dan taufiknya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Khususnya kita diberikan taufik dan hidayah sebagai orang yang muslim, sebagai orang yang mukmin yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada Al-Quran. Ini nikmat besar. Nah, taufik dan hidayah ini adalah sesuatu yang paling mahal yang turun dari atas ke bumi. Dan sesuatu yang paling mahal yang naik dari bumi ke langit adalah al-ikhlas. Ikhlas murni karena Allah. Tidak senang dipuji, tidak ingin dipuji, tidak ingin disebut. Dia mau disebut, mau dipuji, mau dicaci, sama aja. Dia ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Ini betul-betul ikhlas. Kadang-kadang ketika kita ditanya, nanti sedang puasa apa? Tidak puasa sekarang. Ketika itu dia ditanya kebetulan tidak puasa, padahal biasanya puasa. Wah Allah, ini orang kok tanya puasa apa tidak puasa, kebetulan anak tidak puasa. Coba kemarin tanyanya anak kebetulan puasa. Susah dia. Malah jawabnya, anak sekarang tidak puasa, tapi kemarin anak puasa. Pakai nyebut kemarin tapi anak puasa. Ini kan ingin diketahui oleh orang kalau dia itu kemarin puasa walaupun sekarang tidak puasa. Ada lagi kadang-kadang seseorang yang lagi sholat di masjid ini. Ketika seseorang ini sholat, sekelompok orang di sampingnya ini memujinya. Ini orang masya Allah istiqomah sholatnya. Tiap hari saya lihat orang ini selalu datang ke masjid dan sholat. Sholat sunnah. Loh, dipuji sama sekelompok orang itu. Selesai salam, orang itu mengatakan apa? Ana selain istiqomah sholat sunnah di masjid, ana juga istiqomah puasa Senin Kemis loh. Biar kamu tahu aja. La ilaha illallah. Ditambah disebutkan lagi. Ini juga tanda-tanda kalau seseorang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tahajud, kita mau sholat, kita mau ibadah apa aja, jangan kita senang kalau orang mengetahui ibadah kita. Jangan juga kita susah kalau orang tidak tahu ibadah kita. Memang kita ibadah bukan untuk orang, kita ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika dalam suatu peperangan, tatkala Imam Ali bin Abi Thalib ini berhadapan dengan salah satu orang kafir, berperang dengan pedang, dan kemudian orang kafir tersebut terjatuh dari kudanya dan tinggal ditusuk, tinggal dihunus oleh pedangnya Imam Ali bin Abi Thalib. Tapi tatkala sudah mau ditusuk oleh Imam Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya, dia meludahi wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Diludahi wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa? Kalau kita kan digitu kan sudah mau dibunuh, kurang aja, tambah keras kita bunuh itu. Kalau perlu kita injek-injek juga kan, sudah kafir pakai ngeludahi. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib diludahi wajahnya, dia tarik pedangnya. Dia tarik pedangnya, dia pergi. Orang yang melihatnya heran, ya Imam Ali bin Abi Thalib, kenapa kamu tidak bunuh? Kamu kan ini jihad. Ini kan jihad. Pahala membunuh orang kafir. Iya, ketika aku sudah mau membunuhnya, kemudian orang tersebut tadi meludah di wajahku. Aku takut aku membunuhnya tadi itu bukan ikhlas karena Allah, tapi aku takut aku membunuhnya karena aku marah kepadanya karena meludahi wajahku. Takut dia marah, membunuhnya takut karena marahnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlasnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karamallahu wajhah, masyaallah. Dan kemudian juga yang paling penting juga ketika haji, kita ziarah Madinah Al-Munawwarah. Ya, itu kesempatan emas. Memang ziarah Madinah Al-Munawwarah yang muktamad tidak wajib. Tapi haji tanpa ziarah ke Madinah, ya sama aja dengan masakan tanpa garam. Madinah Al-Munawwarah, Madinah dan kota yang disukai dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Madinah Al-Munawwarah, tanah-tanahnya di situ menjadi saksi pertempuran sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Dan disitulah tanah-tanah Madinah Al-Munawwarah, tanah-tanah yang biasa diinjak oleh Rasulullah SAW, diinjak oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, diinjak oleh malaikat-malaikat termasuk malaikat Jibril yang ribuan kali turun di tanah Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka semuanya, law kanu ya'malu ya'lamun. Ada kata mereka mengetahui hakikat sebenarnya. Dan di dalam Madinah Al-Munawwarah ini tentunya disitulah ada jasad ya Rasulullah SAW. Kita bisa bayangkan kalau kita betul-betul menghormati kuburan orang wali, kita ziarah kepada Wali Songo. Sekarang bukan ziarah Wali Songo lagi, ziarah kuburan Rasulullah SAW. Kadang-kadang sebagian ada yang mengatakan tidak perlu dan tidak sunnah, bukan ibadah, bid'ah ziarah Rasulullah SAW. Ya, ini pendapat harus dilempar jauh-jauh. Jumhur ulama mengatakan masyru'. Jumhur ulama mengatakan betul-betul sebuah kurbah, suatu ibadah, suatu pendekatan diri kepada Allah SWT dengan ziarah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, man zarani mayitan fa ka'annama zarani hayyan. Barang siapa ziarah kepadaku di waktu aku sudah meninggal dunia, sama aja seperti dia ziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man hajja fa lam yazurni, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang haji tapi dia tidak ziarah kepadaku, faqad jafani, berarti dia berpaling dariku, berarti dia memusuhiku. Na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang ada jamaah haji yang masih bertanya, ya Habib, aku ini sudah di Madinah, apa perlu enggak ziarah kepada Rasulullah? Apa disyariatkan, dianjurkan, apa tidak perlu? La ilaha illallah, sudah masjid di Madinah Munawwarah masih tanya perlu atau tidak perlu. Ya betul-betul luar biasa kalau Sayyidina Abdurrahman bin Mas'ur, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mas'ur, sahibul kitab Ruyatul Mustasidin, kalau ada orang yang berkata kepadanya, ya Habib, aku mau haji. Jangan katakan aku mau haji, katanya Khalil Abdurrahman. Katakan aku mau ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu tidak tahu haji kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah Al-Munawwarah, yang di bawah Kubbah Al-Khadra, di bawah kubah yang berwarna hijau, disitulah di bawah kuburannya ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah adalah bagian yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Bahkan itu bagian yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada arsy sekalipun, apalagi Ka'bah. Jadi sebaik-baik dan semulia-mulianya tempat di dunia ini adalah kuburan Rasulullah SAW. Tidak, bagaimana tidak mulia? Dunia ini diciptakan karena Rasulullah. Surga diciptakan karena Rasulullah. Neraka diciptakan karena Rasulullah. Arsy diciptakan karena Rasulullah SAW. Dan tanah yang di situ mengandung jasad Rasulullah tentunya lebih mulia dari segala sesuatu. Bahkan dari Ka'bah sekalipun, kuburan Rasulullah adalah kuburan tempat yang paling mulia. Kita di situ berziarah. Disitulah kalian meyakini bahwasanya Rasulullah hidup di dalam kuburannya. Disitulah kalian berbicara kepada Rasulullah SAW seakan-akan betul-betul Rasulullah SAW di hadapan kalian. Meminta kepada Rasulullah, bertawassul kepada Rasulullah. Walaupun bukan meminta secara langsung, kita bertawassul kepada Rasulullah SAW. Disitu juga ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disitu juga ada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sudah orang-orang mulia. Yang termulia setelah Rasulullah SAW adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam umat ini yang termulia setelah Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang termulia setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Kumpul bersama Rasulullah, kuburannya satu tempat. Gimana kita tidak betul-betul mendapatkan nikmat yang besar kalau kita ditakdirkan ziarah ke Madinah Munawwarah. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah ditakdirkan ke Madinah Munawwarah ziarah ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Sayyidina Bilal pernah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dia niat untuk jihad. Dia niat untuk pergi ke Syam. Walaupun sempat sama Sayyidina Abu Bakar diminta untuk tetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Abu Bakar, kita tahu, Sayyidina Abu Bakar adalah seseorang yang memerdekakan Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah adalah dulunya seorang budak yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Dia adalah orang kafir. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, disiksa oleh tuannya. Setiap hari diteret, dibawa ke panasnya matahari, diikat, kemudian betul-betul dibebankan dengan batu yang begitu besar. Dan diminta untuk kafir, diminta untuk murtad atau mati dengan keadaan tersebut. Tetap ahad, ahad, ahad. Tetap dia mengatakan Allah hanya satu, Tuhan hanya satu. Tidak ada yang lainnya. Sampai kemudian lewat Sayyidina Abu Bakar, dibeli dengan harga yang mahal ketika itu. Setelah dibeli, Bilal dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika meninggal dunia Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar sempat meminta, ya Bilal, tidak, kamu tidak usah pergi ke Syam, tinggallah di sini bersamaku. Kamu sudah setiap hari didengar suaramu oleh orang-orang Madinah. Karena selama Rasulullah SAW hidup, dan selama itu pula yang azan hanya Bilal bin Rabah, muazzinnya Rasulullah SAW. Bahkan fi hadar wa fi safar, bahkan ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan, Bilal diajak untuk menjadi muazzinnya. Jadi sudah menjadi biasa suara Bilal bin Rabah ini didengar oleh penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Sayyidina Abu Bakar meminta Bilal bin Rabah untuk tetap tinggal di Madinah Al-Munawwarah, Bilal bin Rabah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau kamu memerdekakan aku karena bukan ikhlas karena Allah, aku akan tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Tapi kalau kamu memerdekakan aku karena kamu ikhlas karena Allah, biarkan aku jihad fisabilillah. Biarkan aku pergi ke Syam untuk jihad, untuk dakwah. Katanya Sayyidina Abu Bakar, aku ikhlas karena Allah memerdekakan kamu, bukan karena maksud yang lain. Akhirnya diizinkan. Setelah berapa lama dan beberapa tahun di Syam tanpa pernah pergi ke kota Madinah Al-Munawwarah, suatu malam Sayyidina Bilal bin Rabah ini bermimpi, yang dalam mimpinya dia melihat memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW bertanya kepada dan berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, ma hadzal jafa? Ya Bilal, ma hadzal bafa? Ama ana anta zurani? Ama ana laka anta zurani?" Wahai Bilal, permusuhan apa ini? Kenapa kamu berpaling dariku? Bukankah sudah datang waktunya kamu ziarah kepadaku? Kok tidak pernah kamu ziarah ke Madinah Al-Munawwarah? Tidak kangenkah kamu kepadaku? Bangun dari tidurnya, langsung Bilal bin Rabah bersiap-siap melaksanakan berpergian ke Madinah Al-Munawwarah dari Syam. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, disitulah dia mencium-cium kuburan Rasulullah SAW sambil bernangis, menangiskan air mata tidak kuat. Kemudian sampai dia bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu daripada Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain meminta kepada Bilal, "Ya Bilal, tolong nanti subuh aku minta kamu untuk azan seperti yang kamu lakukan untuk Rasulullah SAW ketika masih dalam hidupnya." Akhirnya Bilal di waktu subuh hari itu juga, Bilal melaksanakan adzan, mengumandangkan adzan yang didengar oleh penduduk kota Madinah, sehingga penduduk kota Madinah ketika itu kaget ketika mendengar suara yang biasa mereka dengar di masa hidupnya Rasulullah SAW, sampai membuat mereka menangis teringat-ingat zaman Rasulullah SAW, teringat-ingat suasana ketika di situ masih ada Rasulullah SAW, menangis dan menangis. Tidak ada banyaknya orang yang menangis yang lebih dari hari itu. Bilal mengumandangkan azan pertama kali setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Apa arti daripada cerita ini? Ini wa mahadzal jafa, sampai di dalam mimpinya Sayyidina Bilal ditegur oleh Rasulullah, "Kenapa kamu tidak ziarah kepadaku? Apalagi yang sudah datang ke kota Al-Madinah?" Rasulullah SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari radhah min riyadil jannah." Antara rumahku dan antara mimbarku adalah raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebun surga. Mabaina baiti, baiti yang dimaksud sini adalah kuburan. Karena Rasulullah SAW dikubur di mana? Dikubur di rumahnya. Dan tepat di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tepat di rumah Sayyidina Aisyah. Makanya Sayyidina Aisyah mempunyai keistimewaan-keistimewaan daripada istri-istri yang lainnya. Di antaranya meninggal di harinya Sayyidina Aisyah, tepat di hari Sayyidina Aisyah. Karena Rasulullah menggilir waktunya, menggilir harinya dengan istri-istri yang lain, tapi meninggalnya tepat di hari di harinya Sayyidatuna Aisyah. Dan meninggal tepat di rumahnya, di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Dan meninggal di pangkuan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Nah, di situ Rasulullah SAW dikubur. Ketika An-Nabi SAW wafat, sempat sahabat radhiyallahu anhum bingung. Ya, selain kaget karena Rasulullah SAW meninggal dunia, sampai di antara mereka yang tidak percaya Rasulullah meninggal dunia, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab teriak-teriak, "Barang siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, aku akan potong lehernya." Tidak percaya kalau Rasulullah meninggal dunia. Ada yang sampai Sayyidina Umar Utsman bin Affan tidak bisa berdiri, mendadak lumpuh kakinya ketika itu. Ada yang stres, ada yang gini, bagaimana ketika mereka biasa melihat dan memandang kepada wajah Rasulullah SAW, maka tatkala itu mereka sudah tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW lagi. Di antara mereka ada yang mendengar kabar kalau Rasulullah SAW wafat, langsung mereka dia mengangkat tangannya kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada kesenangan lagi setelah Rasulullah SAW wafat. Kesenangan yang aku memandang kepada wajah Rasulullah SAW tidak aku dapatkan lagi sekarang ini. Maka kalau begitu aku minta kepadamu ya Allah, cabut nikmat mataku ini, butakan aku sekarang ini juga." Dikabulkan oleh Allah SWT. Ketika itu juga menjadi buta. Ini bagaimana cinta sahabat kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, dia tidak ingin melihat kepada selain Rasulullah SAW. Dia minta kepada Allah untuk dibutakan matanya radhiyallahu anhum. Disitulah sahabat bingung. Kemudian sahabat bingung, di mana Rasulullah akan dikubur? Gimana Rasulullah akan dikubur? Ada yang mengatakan dikubur di Palestina, karena nabi-nabi yang terdahulu kebanyakan di Palestina. Ada yang mengatakan kubur di Mekah, karena lahirnya di Mekah. Tapi ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang memecahkan masalah di antara mereka, perselisihan di antara mereka menjadi hilang karena Rasulullah mengatakan, karena Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersabda, aku sendiri mendengar langsung dari Rasulullah SAW bahwasanya seorang nabi hendaknya dikubur di mana dia di situ wafat. Karena Rasulullah wafat meninggal di kamar Sayyidina Aisyah, maka An-Nabi SAW pun dikubur di kamar Sayyidina Aisyah yang sekarang ini. Dan ini sesuai dengan mimpi daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pernah suatu waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dalam mimpinya dia melihat ada tiga bintang. Tiga bintang besar jatuh ke pangkuannya. Setelah terbangun dari tidurnya, dia meminta kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menceritakan atau mentakwil mimpinya. Apa arti mimpi ini? Kok aku aneh mimpinya? Melihat tiga bintang jatuh di pangkuannya. Atau bukan tiga bintang, tiga bulan. Tiga bulan. Dia melihat tiga bulan jatuh di pangkuannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan ahli ta'wil. Mentakwili mimpi paling pinter. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika itu diam, tidak menjawab. Setelah Rasulullah SAW dikubur di kamar di rumah Sayyidina Aisyah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baru kemudian mengatakan, ya Aisyah, itu Rasulullah SAW adalah salah satu bulan yang kamu mimpi. Dan itu yang paling afdol. Ya, artinya apa? Bulan tersebut menunjukkan Rasulullah, menunjukkan Sayyidina Abu Bakar, menunjukkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena tiga orang ini yang dikubur di satu tempat tersebut. Oleh karena itu kita tahu juga bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kita tahu juga dikubur di sebelahnya, Sayyidina Umar bin Khattab pun juga di sebelahnya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum jauh-jauh hari sebelum wafat sudah meminta izin dulu kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, bolehkah aku dikubur di rumahmu ketika aku meninggal dunia nanti? Sayyidina Aisyah menjawab, boleh, diizinkan. Karena tidak ada hubungan mahram dengan Sayyidina Aisyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar memang ayahnya sendiri. Oleh karena itu Sayyidina Aisyah ketika Rasulullah SAW dikubur di rumahnya, Sayyidina Aisyah di dalam rumah kadang-kadang memang membuka auratnya, membuka kerudungnya. Ketika Sayyidina Abu Bakar dikubur di rumahnya, Sayyidina Aisyah seperti biasa kadang-kadang membuka kerudungnya. Karena tidak lain itu adalah suaminya, tidak lain itu adalah ayahnya. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab dikubur di rumahnya, tidak pernah Sayyidina Aisyah membuka kerudungnya ketika itu. Padahal meninggal dunia ini, padahal di kuburan, tapi tidak berani untuk melepas kerudungnya. Bagaimana kalau dalam keadaan hidup? Ini contoh bagaimana mereka menjaga aurat-auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak ada hubungan mahram. Fa'ala kulli hal guna. Tadi kita katakan bahwasanya, dikatakan oleh ulama juga, nantinya di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam akan turun, dan Nabi Isa juga akan berdakwah dengan dakwahnya Rasulullah, bukan membawa syariat yang baru, tetap dia dakwah dengan membawa syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dia juga akan menikah, kemudian akan punya anak, dan ketika meninggal dunia nantinya akan dikubur di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sungguh suatu berkah, sungguh suatu nikmat kalau seseorang bisa ziarah kepada Rasulullah SAW. Tawassul di situ, disitulah kalian berdoa, disitulah ucapkan salam kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah hidup di dalam kuburannya. Kemudian juga kita katakan tadi ada raudhah min riyadil jannah, ma baina baiti wa mimbari adzar raudhah min. Apa maksud daripada raudhah min riyadil jannah? Ada yang mengatakan yang dimaksud Allah min riyadil jannah, ya bahwasanya bagian tersebut, bagian raudhah antara kuburan dengan mimbar, itu betul-betul bagian yang diambil dari surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagian asli dari dunia, sama seperti Hajar Aswad. Hajar Aswad yang ada di Ka'bah yang biasa dicium itu kan bukan berasal dari dunia, itu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan aslinya dulu putih. Tapi karena banyak dicium, dengan dicium oleh seseorang yang menciumnya, akan dihapuskan dosanya oleh Allah SWT, orang yang mencium Hajar Aswad, sampai berubah menjadi hitam karena menanggung beban dosa orang-orang yang menciumnya. Itu Hajar Aswad. Makanya sekarang dikatakan Hajar Aswad, dulunya abyad. Ya, andai kata kalau tetap abyad, dikatakan dalam riwayat, andai kata Hajar Aswad tetap abyad, tetap putih seperti dulu, tidak ada orang yang punya penyakit apapun kecuali kalau menciumnya akan menjadi sembuh dari penyakitnya. Cuma perlu diingat, kadang-kadang orang berebutan untuk mencium Hajar Aswad, tapi dengan berebutan mencium Hajar Aswad melakukan maksiat, melakukan sesuatu yang negatif, kadang-kadang campur laki perempuan, kadang-kadang sampai terbuka auratnya, kadang-kadang sampai tukaran, berkelahi dengan jamaah yang lain. Padahal ini adalah sunnah. Suatu yang sunnah jangan dicampur dengan yang maksiat. Lebih baik jangan melaksanakan sunnah tapi tidak maksiat, daripada melaksanakan sunnah tapi dengan melaksanakan sunnah dengan melakukan maksiat yang madaratnya jauh lebih banyak. Nah, itu perlu dihati-hati. Ya, kalau memang memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, itu adalah ibadah sungguh beruntung. Tapi kalau tidak memungkinkan karena penuh jamaahnya, karena bisa berkumpul bercampur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, ya tidak usah memaksa diri. Insyaallah niatnya dia akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti Hajar Aswad. Raudhah itu diambil dari oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari surga. Ada yang mengatakan raudhah min riyadil jannah, maksudnya adalah tempat tersebut, bagian tersebut nantinya akan dipindah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memang raudhah minal dunia, bagian dunia, tapi nanti di akhirat itu akan dipindah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan al-jizi, sama dengan pelepah kurma. Yang pernah kita tahu, dulu Rasulullah ketika berpidato bersandaran dengan pohon kurma, sampai akhirnya datang salah seorang sahabat yang bernama Bagum Ar-Rumi membuat mimbar untuk Rasulullah, mimbar yang baru, sehingga pohon kurma itu yang biasa dibuat sandaran oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi diganti, dibuang di samping masjid, diganti dengan mimbar yang baru. Tatkala Rasulullah berpidato seperti biasa di atas mimbar yang baru, mereka para sahabat-sahabat mendengar suara tangisan rintihan daripada pohon yang dulunya dijadikan sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah pidato. Jadi bukan hanya Rasulullah yang mendengar, tapi sahabat semuanya mendengar rintihan tangisan yang berasal daripada pohon yang biasa dulunya dibuat sandaran oleh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbarnya. Dan Rasulullah ketika itu berbicara dengan pohon. Bukan hanya binatang lagi, pohon berbicara sama Rasulullah. Kalau Nabi Allah Sulaiman berbicara dengan binatang, ini dengan pohon lebih ajaib lagi. Lebih hebat lagi. Dijak bicara. Ketika dijak bicara, yang dikatakan, yang ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa menangis? Ya Rasulullah, kamu dulu biasa bersandar padaku ketika kamu berpidato. Sekarang kamu karena mentang-mentang lah gitu. Mentang-mentang punya mimbar baru, kamu tinggalkan aku. Kemudian kamu gunakan mimbar yang baru. Itu yang membuat aku nangis ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, kamu pilih. Apakah kamu mau aku kembalikan seperti dulu, atau kamu mau aku jadikan sebagai mimbarku nanti di surga. Akhirnya pohon tersebut memilih untuk dijadikan mimbar. Pohon tersebut memilih untuk dijadikan sebagai mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala hadrinni yakunni salihan jami'an wa hadina wa akhirah wa ila hadratin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.